kawin karo apa? Karo bebek. Zawit. Lagi yang kedua bersama dengan teman-teman Munaca ya. Aku, eh, ku pura kamu baru tahu. Tenang. Mambu apa tadi? Mambu kaos kaki. Mau udu ngomong kaos kaki kok, du. Dudu ngomong kaos kaki mau? Kasut. Kasut. Helm. Oh, senandung rembulan. Kau dengar hanya unik. Asik. Tadi wedok. Lagi pengganti dari kasut. Sing akeh ya. Ana sing ana kata yang lebih modern ketimbang kasut, Non. Ana. Striwel. Dudu, Mas. Opo? Slontong istri. Ya. Terus di kafe yo. Ya? Sampeyan coba lho. Sampeyan coba. Perasaan aku iki tukang hak. Jangan, jangan. Nanti kalau sudah dicoba sama saya, oh, saya jadi ibu codotnya, saya enggak. Tukang apa sampeyan? Hak. Hak.